بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قناتين عزكم الله. Telah dijelaskan pada majelis yang pertama beberapa bentuk hikmah, sikap hikmah Ahlus Sunnah ketika terjadi fitnah. Yang terakhir yang kita kaji adalah mereka menjaga lesan-lesan mereka ketika fitnah, mempertimbangkan maslahat dan madarat ketika menyampaikan perkara-perkara tertentu kepada umat. Kesimpulan yang kita ambil dari poin-poin tadi adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua keadaan, terutama ketika fitnah datang, mereka senantiasa berdiri di atas kebenaran bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan para ulama kibar yang berkompeten dalam bidangnya, al-mutakhassisun, rijalul fitan, dan menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu bukan ahlul fitan. Mereka bukan ahli fitnah yang suka fitnah, penebar fitnah. Tetapi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk bersikap yang benar ketika fitnah melanda, memiliki sikap yang tegas dalam fitnah. Ahlus Sunnah orang yang bijak, yang hakim ketika fitnah, menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga perilakunya, semuanya untuk pertimbangan maslahat dan mafsadah. Di antara bentuk hikmah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika fitnah ialah adamu ittiba'il awatif fil fitan, bal yuqayyidunal awatif bil aql wa yuqayyidunal aqla bis syara'. Di antara hikmah, sikap hikmah Ahlus Sunnah ketika fitnah, adamu ittiba'il awatif fil fitan, tidak mengikuti perasaan ketika fitnah terjadi. Bal yuqayyidunal awatif bil aql, tetapi mereka mengikat perasaan mereka dengan akal yang sehat. Wa yuqayyidunal aqla bisyara', dan mereka mengikat akalnya dengan syariat sehingga perasaannya disesuaikan dengan syariat, akal pikirannya disesuaikan dengan syariat, semuanya berjalan di atas bimbingan syariat. Mereka tidak mengalahkan syariat karena akal, tidak mengalahkan bimbingan syariat karena perasaannya. Dibalik, mereka kalahkan perasaan itu, mereka kalahkan akal pikiran itu dalam rangka untuk menyesuaikan, menepati bimbingan-bimbingan syariah, bimbingan-bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kaidah muhimmah, prinsip yang penting ketika fitnah. Karena tinazakumullah, masing-masing kita, masing-masing insan itu pasti punya perasaan, punya afisiyah, perasaan. Kalau bahasa Jawanya punya ada sedikit pekiwuh. Kalau sini bilangnya apa ya, Pak? Perasaan gitu ya. Ya punya perasaan sih, afisiyah. Di sini masing-masing insan tidak dituntut untuk menghilangkan afisiyahnya. Tidak dituntut untuk menghilangkan perasaan tadi. Itu sunnatullah pada masing-masing insan. Tetapi yang dituntut atas individu-individu muslim terutama ketika fitnah ialah membersihkan, meluruskan perasaannya, menyempurnakan perasaannya dengan dua perkara. Yang pertama ialah ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan atifiyahnya, dengan perasaannya, ayya'ridahu ala aqlihi sahih. Dia paparkan terlebih dahulu pada akal sehatnya. Perasaannya mulai bermain di sini. Perasaan dia, atifiyahnya mulai muncul. Sikap pekewuhnya mulai muncul. Paparkan terlebih dahulu, cocokkan terlebih dahulu dengan akal yang sehat. Dengan akal sehat. Jangan dia memperturutkan perasaannya pada perkara-perkara yang bertentangan dengan akal yang sehat. Yang ditolak oleh akal yang sehat. Ini semua orang yang punya akal bisa berbuat demikian. Orang awam, yang bukan awam, muslimin, bahkan yang kafirin bisa berbuat demikian. Perasaannya, atifiyahnya bisa dia redam, bisa dia atur, bisa dia setir dengan akal sehat. Muslim juga demikian. Mukmin juga demikian. Tetapi ada poin kedua, ini merupakan kekhususan kaum mukminin, kekhususan salafiyin, yaitu ayya'ridha umurahu kullaha 'ala syara'. Dia memaparkan semua permasalahannya, semua urusan-urusannya pada syariat. Wa yakunu waqafan indah. Dan dia orang selalu berhenti pada bimbingan syariat. Ketika perasaannya muncul, pertama paparkan dulu pada akal yang sehat. Diterima tidak oleh akal yang sehat perasaan dia? Diterima. Bagus. Paparkan kepada perkara terpenting yang utama, syariat. Apakah perasaannya yang didukung oleh akal sehatnya ini sesuai dengan syariat atau tidak? Ketika sesuai dengan syariat, maka dia yakini, maka dia ucapkan, maka dia amalkan. Perasaan dia sesuai dengan akal sehat yang sesuai dengan syariat. Ada muhim. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum, perasaan tadi yang kemudian sesuai dengan akal sehatnya ternyata pada perkara-perkara yang menyelisihi agama, menyelisihi syariat, tinggalkan. La khaira fi kulli amrin khalafa syara'. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Wa in hassanahul aql, walaupun dianggap baik oleh akalnya. Kalau ada akal yang menganggap baik perkara-perkara yang melanggar syar'i, bisa jadi akalnya lagi error. Hang. Ada khalalun fi aqlihi. Ada yang rusak pada akal. Atau bisa jadi yang dianggap sebagai bimbingan agama itu bukan sebagai bimbingan agama. Akalnya sehat, tapi yang dianggap sebagai bimbingan agama itu bukan bimbingan agama. Selama itu merupakan syariat yang benar, bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, pasti akan bertepatan dengan akal yang sehat, akal yang selamat. Inti dari semuanya ini, fanatina azakumullah, ialah perasaan kita, atifiyah kita, akal sehat kita harus dicocokkan dengan bimbingan sunnah, bimbingan syariah, bimbingan kebenaran yang sesuai kita amalkan, yang tidak tinggalkan. Harus kita buang jauh-jauh perasaan kita dalam rangka untuk menepati syariah. Ini faedah muhimmah ketika fitnah. Saya bikin contoh sekarang. Pada masa lalu, pada masa kekhilafahan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Kita semuanya tahu pada masa kekhilafahan sahabat Ali bin Abi Thalib muncul berbagai macam fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin, fitnah di kalangan kaum muslimin, sampai ada perang Siffin, ada perang Jamal, dan segala macamnya. Fitnah besar pada masa itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita semuanya tahu Usama bin Zaid ini sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mahabbatan syadidah. Kecintaan yang sangat. Usama bin Zaid yang dicintai Rasul bersama dengan Hasan dan Husain, cucunya Rasul. Hasan, Husain, Usama bin Zaid. Sangat dekat dengan keluarganya Rasul. Sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid mencintai Hasan, mencintai Husain, mencintai Ali, orang tua mereka, mencintai Rasul dengan cinta yang sangat. Beda dengan yang lain, punya hubungan emosional. Ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, fitnah Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Fitnah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan mengirim surat kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya Usama radhiyallahu taala anhu, "Lau kuntu fi sidqil asad la ahbabtu an akuna ma'aka fi, walakin hadha amrun lam ara." Sungguh kalau seandainya aku berada di rahang singa, di mulut singa. Afwan, bukan laukuntu, laukunta, salah baca ikhwan. Laukunta fi syidqil asad, la ahbabtu an akuna ma'aka fi. Sungguh kalau seandainya engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, di rahang singa, kamu jadi mau dimakan sama singa, aku pasti dan suka bersama kamu di tempat itu. Artinya walaupun kamu dalam posisi yang sulit, posisi yang mengerikan, di tempat-tempat yang membahayakan, mengorbankan nyawa, aku siap bersama kamu di situ. Tapi untuk kali ini, walakin hadza amrun lam arah. Tapi untuk kali ini pada perang Siffin ini, sesuatu yang aku tidak berpendapat benar padanya. Aku tidak berpendapat ikut perang Siffin. Tidak mau ikut campur fitnah tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini barakallahu fikum menyatakan bahwasanya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda i'tazar, minta uzur kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ikut perang Siffin bukan karena ada sesuatu kebencian kepada Ali, bukan karena dia enggak suka kepada Ali bin Abi Thalib, tidak. Justru sebaliknya, sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba di sebuah tempat yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, dia pasti akan mau bersama dengan Ali bin Abi Thalib padanya, akan membantu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu padanya, karena kecintaan dia kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Tapi untuk kali itu, walakinnahu innama takhallafa li ajli karahatihi fi qitalil muslimin. Tapi ketika itu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu sengaja tidak ikut rombongan dikarenakan dia tidak suka membunuh dan memerangi kaum muslimin. Itu fitnah, perang dikarenakan kaum muslimin sendiri. Barakallahu fikum. Itu namanya apa ya? Itu namanya mengedepankan syariah, mengalahkan perasaan. Luar biasa. Kalau mengikuti semata-mata perasaan, ikut sama Ali terus. Ini orang yang saya cintai. Saya dulu besar, dari mulai saya kecil, sampai saya dewasa, saya besar, sampai tua seperti ini. Di keluarganya Ali, sama Hasan, sama Husain, Rasul yang merawat saya, Rasul mencintai saya, kakeknya Hasan dan Husain, mertuanya Ali bin Abi Thalib. Bicara perasaan, akan ikut dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak. Walaupun secara atifiahnya perasaannya begitu besar, ikut dengan Ali. Tapi untuk kali itu dia bisa mengalahkan perasaannya. Tunduk kepada syariah. tidak boleh memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Maka Utsman bin Zaid pun minta uzur, mohon maaf. Mohon maaf wahai Ali, bukan karena aku benci kepadamu, bukan karena aku tidak suka kepada kamu. Sungguh aku cinta kepada kamu, aku menghormati kamu, siap membantumu. Kalau seandainya kamu di tempat yang mengerikan sekalipun, tempat-tempat yang mencekam sekalipun, aku siap bersama dengan kamu. Tapi kali ini tidak. Mohon maaf, kali ini saya tidak bisa. Saya tidak suka. Saya tidak suka memerangi kaum muslimin. Lakin hadza amrun lam araf. Lebih lanjut, Ibnu Battal rahimahullahu taala menjelaskan sebabnya. Dulu pernah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu arba di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika perang. Ketika berhadapan satu lawan satu dengan seorang musyrik, ketika sang musyrik itu sudah terhimpit mau dibunuh, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangannya Usama ini paling pura-pura aja, sikat sama dia, terbunuh. Dilaporkan kepada Rasul, Rasul murka. Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Apakah kamu mau bunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya Rasulullah, ya apa namanya, belikan dari pedangku ya Rasulullah. Ya terhimpit ketika itu. Apa kamu membelah dadanya? Apa kamu membelah dadanya? Apa kamu membunuh orang yang mengucapkan kata la ilaha illallah? Terus dengan Rasul mengatakan demikian. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, duhai kiranya, aku baru masuk Islam ketika itu. Penyesalan yang luar biasa. Semenjak itu trauma. Tidak mau lagi membunuh kaum muslimin atau orang yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Ketika muncul perang Siffin tadi, perang besar, fitnah antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Ketika diajak gabung oleh Ali bin Abi Thalib, minta maaf. Maaf, saya enggak bisa ikut kali ini. Bukan karena benci kepada kamu, aku sangat mencintai kamu, aku menghormati kamu, aku hidup bersama dengan kamu, aku kecil, besar, dewasa, sampai sekarang di tengah-tengah keluargamu. Engkau yang merawat aku selama ini. Tapi kali ini, aku tidak bisa ikut sama kamu. Aku tidak suka membunuh kaum muslimin. Jadi kan ya, di sini Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengalahkan perasaannya. Yang ini sesuatu yang begitu besar, begitu berat. Orang itu dominannya umumnya dikuasai oleh perasaannya. Begitu mendengar khabar, mendengar berita, ternyata gurunya itu menyimpang. Ternyata gurunya ditahzir, diperingatkan oleh para ulama kibar. Bukan kemudian al-barakatu ma'aka birikum. Bukan kemudian kembali kepada keterangan para ulama besar terkait dengan gurunya. Ditolak oleh ulama kibar. Dibela mati-matian gurunya itu. Alasannya macam-macam. Saya dulu tidak kenal dakwah salaf. Saya baru kenal dakwah salaf dan lagi semangat-semangatnya belajar. Saya taklimnya sama Ustaz Fulan ini. Dengan dia saya tahu dakwah salaf. Dengan taklimnya dia saya mengerti prinsip yang mulia ini. Dengan dia. Sebutkan semua kenangan-kenangan dia masa lalunya itu. Tapi dengan itu dia membela penyimpangan gurunya. Nah mungkin dia menyimpang. Masa dia menyimpang? Itu ya, bayangannya gurunya yang malaikat aja ya, Pak. Disampaikan kepada yang lainnya, ya akhi. Iya tuh gurunya kamu, betul. Enggak cuma gurunya kamu, gurunya kita juga semuanya. Tapi masalahnya sekarang ini guru kamu ini dan guru kita ini menyimpang. Memiliki sekian banyak syubhat, penyimpangan-penyimpangan yang bukan perkara kecil. Yang menegurnya bukan kita-kita ini. Para ulama kibar lebih tua daripadanya. Lebih senior daripadanya. Udah menasihati gak diterima sama guru kita. Sampai keluar. Tahdirnya ulama kibar pada guru kita. Oh gak bisa ya. Namanya apa ini? Namanya itiba'ul awatif. Mengikuti perasaannya. Akal sehatnya gak dipakai. Bahkan bimbingan kibarul ulama tidak dipakai. Lupa dengan sabda Rasul yang selama ini dia gunakan. Al-barakatu ma'akabiriku. Nah akhirnya menyimpang bersama dengan gurunya. Sebabnya adalah awatif perasaan. Sehingga dikatakan oleh para sebagian ulama kita, al-awatif kal-awasif. Perasaan itu kayak angin hebat, kayak angin topan yang menghempaskan. Hati-hati. Orang bisa punya perasaan, memang orang itu punya perasaan. Tapi semua harus diikat dengan akal sehat dan syariat. Barakallahu fiik. Tanyakan sama dia, kalau seandainya yang menyimpang itu selain gurumu, terima enggak ucapannya para ulama? Terima. Loh kenapa? Al-barakatu ma'aka diriku. Loh kok jadi beda? Loh kenapa yang ini kamu terima, yang ini enggak kamu terima? Semua dari para ulama kibar. Tadi itu ya Pak. Pakai perasaan lagi, awatif lagi. Iya kan? Kalau saya sama dia sih enggak punya hubungan emosional sama sekali. Saya sama ustaz yang satu itu ya jarang-jarang taklim, tapi yang satu ini. Nah. Emangnya beda, yang itu manusia biasa, yang ini malaikat gitu. Yang ini maksum, yang itu enggak maksum. Sama-sama manusianya. Menyimpang-menyimpang. Orang yang punya akal sehat dan orang yang betul-betul mengedepankan syariat, dia akan ikuti yang namanya bimbingan sunnah tadi. Walaupun bertentangan dengan siapapun. Barakallahu fiik. Walaupun bertentangan dengan bapaknya sendiri. Tetap punya prinsipnya. Sunnah Rasul ini. Ayah menyimpang-menyimpang. Saya bakti pada orang tua saya terkait dengan duniawi. Menyimpang-menyimpang. Tanya sama seorang, ya fulan, mahalu abik. Bagaimana kondisi bapakmu? Hizbi. Misalnya seorang, hizbi. Hizbi. Siapa dia? Sufi. Siapa dia? Sururi. Siapa dia? Hajati. Bapakmu? Iya. Bapak saya seorang sufi. Gimana lagi? Terus kamu gimana? Ya, bakti sama orang tua. Dalam perkara-perkara yang duniawi ya. Saya sebagai anak punya kewajiban berbakti. Tapi terkait dengan masalah manhaji ya tidak. Akidah tidak. Beliau sufi, saya seorang sunni. Beliau melakukan ritual-ritual tarekat-tarekat, saya enggak ikut. Bahasa itu menggunakan bimbingan syariat. Nah lagi perasaan. Ya tapi kan dia bapak saya. Masa saya katakan dia seorang sufi. Bapakmu, sufi-sufi. Al-Imam Ali Ibn Madini rahimahullah. Alim besar pada masanya, ulama ahli hadis pada masanya, dan ulama jarh wa ta'dil pada masanya, ditanya tentang bapaknya. Mahalu abik. Yang lain. La mahalu abik. Bagaimana kata bapakmu? Dia mengatakan, abi dhaif. Bapakku lemah orang. Lemah dalam periwayatan. Abi dhaif. Kepada dia. Ini bukan urusan perasaan. Ini urusannya din, agama, akidah, manhaj, prinsip. As-salaf la yuharruna ahad. Salafun as-salih tidak pernah bahasa basi di masyarakat. Yang lainnya mengatakan akhi kadzdzab. Saudaraku ini pendusta. Jangan ambil hadis daripada dia. Sebabnya agama. Tidak main perasaan. Barakallah. Ayam itu mengikmat. Ini muhim. Hikmah ahli sunnah isabatul haq. Nantiasa di atas kebenaran. Mereka tidak mengikuti awatif. Tidak mengikuti perasaan ketika hikmah. Tetapi semua perasaan yang ada. Dibimbing dengan akal yang sehat. Disesuaikan dengan bimbingan syariat. Bimbingan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Contoh itu, sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu arba, mengorbankan segala perasaannya dari mulai kecil. Usama bin Zaid itu anak seorang budak. Usama bin Zaid. Zaid ini budaknya keluarganya Rasul. Barakallahu fiik. Usama ini putranya. Diasuh oleh Rasul semenjak kecil. Dari mulai kecil dengan Hasan dan Husain. Biasa dengan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Itu kan jasanya luar biasa. Budinya kan luar biasa. Kalau dia pakai perasaan, balas. Balas budi. Kan begitu. Kali ini. Perasaan. bimbingan sunnah, bimbingan sunnah. Ketika perasaan sesuai dengan bimbingan sunnah, diikuti. Tapi ketika perasaan tadi menyelisih bimbingan sunnah, dibuang perasaannya, diikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini penting. Banyak di kalangan para ikhwah yang dulunya ikhwanuna dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin terpelanting dalam fitnah. Ini sebabnya. Banyak dari kalangan sebagian orang-orang yang mengampu dakwah bahkan. Terpelanting dalam negara dakwah, dalam penyimpangan-penyimpangan. Ini sebabnya. Semuanya menggunakan afihiyah. Kalau di kalangan para da'i, para ustaz, barakallahu fikum, diminta untuk ia tegallam. Ya ustaz tempat itu. Fitnah melanda di mana-mana, korban di mana-mana, di tempat dia tinggal, tempat dia berdakwah. Para ulama sudah berbicara, ulama kibar semua berbicara, menyampaikan mauqif yang jelas, yang tegas, yang sahih. Para madu'u-madu'unya menunggu keterangan ustaznya ini. Tidak bicara. Itu ustaz, tolong bicara ustaz. Kalimat, terangkan kepada madu'unya antum ini, bagaimana fitnah yang terjadi, bagaimana bimbingan para ulama dalam bab ini. Jangan saya lah, yang lain saja, maksud saya yang harus berbicara. Betul, tidak semua orang bicara dalam bab ini. Tapi untuk antum di tempat ini sangat diperlukan keterangan antum. Antum da'i di situ, yang mengampu di situ, bahkan ditunggu-tunggu oleh umat di situ. Bagaimana mauqifnya antum, bagaimana sikapnya antum, bagaimana keterangan dari antum. Ketika itu harus bicara ya. Karena besar maslahatnya, sudah banyak yang tumbang itu. Ikhwan-ikhwan tumbang-tumbang semua, termakan, tergilas oleh fitnah-fitnah yang ada. Yang lainnya ketakutan, kebingungan. Gimana ini, bagaimana ini? Ditunggu oleh umat. Wajib bicara dia ketika itu. Tapi yang main perasaannya alfiqiyah. Ya. Antum aja lah yang bicara. Gak usah saya. Gitu. Antum udah punya kitabnya. Nih, ini kitabnya. Kobol. Antum cukup bacakan saja ini kitab dari para ulama. Udah selesai. Saya juga punya kitabnya. Kalau antum mau, tak kasih hadiah. Untuk antum sudah. Antum yang bicara. Ya yang lain sudah bicara. Tempatnya masing-masing. Ustaz Fulan sudah di tempatnya dia. Walhamdulillah besar maslahatnya. Ikhwah paham. Ini kita besar. Mereka menjauh dari fitnah itu. Yang lain juga demikian. Di tempatnya antum. Tempat domisilinya kamu. Tempat dakwahnya kamu. Maj'u-maj'unya kamu. Ya kalau orang awam apa dibicarakan? Ini para ikhwah. Menunggu fatwanya antum. Artinya begini. Menunggu keterangan daripada antum. Yang lain gak punya setengah mati susah untuk bicara. Subhanallah. Padahal satu kalimat yang disampaikan bukan dari dia padahal. Tinggal mengutip, menyampaikan keterangan para ulama kibar kepada para ikhwah. Ini ya ikhwan mauqif kita demikian. Ini keterangan ulama demikian, dengan selesai. Gampang sunnya ikhwan. Tapi gak suka bang yang antum juga. Di belakangnya itu sudah banyak konsekuensi besar terkait dengan da'i masing-masing. Itu yang susah. Ada orang yang tidak bisa bicara. Karena apa? Kalau dia bicara nanti, bisa jadi maslahatnya dia akan hilang. Kalau saya bicara ada konsekuensinya. Nah itu yang selama ini ngurusi saya itu terkena fitnah juga. Ini ahlul fitan ini. Kalau saya bicara, mau makan apa saya? Tapi yang ngomong sama antum di dalam jiwanya. Berat ya, tapi di berkelebat dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam jiwanya perang berkecamuk. Kalau saya bicara nanti gimana nih? Pak Fulan akan uring-uringan marah-marah, dia nanti akan pergi dari saya. Selama ini yang menyantuni saya, anak-anak saya, rumah itu dibangunkan sama dia. Nanti kalau saya bicara ya apa diambil, diminta rumah semua yang ada ini. Saya mau kemana? Ya hati ngomong begitu. Berat ya bicara. Berat. Bisa jadi juga ada maslahat yang lainnya. Orang-orang yang selama ini dekat dengannya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, sudah terjatuh jadi korban fitnah. kalau saya bicara, waduh, teman-teman saya semua itu akan saya tinggalkan semua itu. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, teman-teman lama saya semua. Kalau saya bicara, putus hubungan sama dia nanti. Saya nggak punya teman lagi. Padahal teman dia banyak itu ya, Evan, yang lain-lainnya. Macet punya searat-arat, kata orang Jawa Timur. Begitu banyaknya di depan dia, khawatir. Ya, yang sama yang lainnya kurang begitu akrab. Akrabnya sama fulan, fulan, fulan, fulan. Qadarullah, ahlul fitan semuanya itu. Kalau dia bicara, putus hubungan. Jadi hati tidak ngomong sama aku. Intinya, kita bingung jadinya. Ini gimana Ustaz Tatu ini? Padahal waktunya bicara dia. Betul-betul khairan insya Allah. Besar maslahatnya kalau dia bicara. Sudah dicoba Ustaz yang lainnya dipanggil ke situ. Bicara menerangkan masalah fitnah-fitnah yang ada. Ada sebagian ikhwan yang mau menerima. Tapi ikhwan yang lain masih bingung, masih bimbang. Kenapa kamu bimbang? Ustadzku belum bicara. Yang satu ini, yang saya tunggu-tunggu Ustadz saya sendiri belum bicara. Kenapa? Saya tidak tahu. Setengah mati tidak mau bicara. Oh, satu kalimat Ustadz. Ya sudah. Daripada antum tidak mau bicara Ustadz. Sudah. Ini ada kitab kecil. Isinya kecil tapi padat. Menerangkan prinsip-prinsip Allah. Nanti kita masalah fitnah. Sudah. Anda terjemahkan. Sudah terjemahkan. Terjemahannya. Kita masukkan di buletin, atau dimasukkan di majalah, atau di cetak khusus kitabnya ulama, terjemahnya antum. Ya, saya ini setengah mati ya, Ikhwan. Susahnya pol kita hapus. La haula wa la quwwata illa. Dari pengalaman-pengalaman yang ada selama ini, orang-orang yang semacam ini, Ikhwan Afifina Azzaikumullah, ini tinggal nunggu waktu. Kalau tidak segera memperbaiki diri dan menunjukkan mauqif yang sahih, tunggu waktu. Ketika muncul kesempatan di mana dia bisa lari, dia akan lari ke seberang sana. Termakan oleh fitnah. Allahu Akbar. Qadarullah, ternyata dia terkena. Siapa dia ini? Ilustrasi. Ngasih gambaran sama antum saja. Gara-gara perasaan tadi. Hah? Kena dia fitnah tadi itu. Tergeletak dia. Langsung bergabung dengan teman-temannya yang lama-lama itu. Teman-teman dia selama ini. Udah. Kena dia fitnah tadi. Begitu gabung dengan teman-teman ahli fitnahnya. Jadi asbun. Asal bunyi. Yang dulu tidak pernah mau bicara, sekarang paling vokal orangnya itu. Bicara begini, begini, begini. Tapi begini-begininya itu membela kebatilan. Membela fitnah dan penyimpangan. Yang dia hantam adalah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Menebarkan syubhat di kalangan umat. Yang ini lantang bicaranya. Tidak disuruh. Tidak disuruh bicara panjang dia. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Ustaz, ini ya kan ilustrasi loh. Atau jangan semua siapa ya? Nah ini ilustrasi. Saya mengatakan ya Ustaz, di hati ya Allah tanya Ustaz. Dulu antum masih bersama dengan para ulama kibar. Ini tidak sekali saja antum bicara, tidak mau. Itu maslahat untuk kamu, untuk para madu'unya kamu. Dengan tahu antum punya sikap yang demikian, semuanya akan jelas. Akibatnya sekarang terpelati. Dan subhanallah begitu bersahabat dengan mereka. Yang dulu tidak pernah mau diajak keluar kotanya. Sudah jago kandang. Sekarang ini kesana kemari diundang kesana, diundang kesini dalam Jawa, luar Jawa. Dia orang luar Jawa dibawa ke Jawa, kesana kemari luar biasa. Semangatnya luar biasa. Vokalnya luar biasa. Ya kok jadi begitu? Itu akibat al-awatif. Al-awatif, al-awasif. Karena perasaan. Hati-hati. Perasaan itu ada. Api yang masih ada pada diri kita masing-masing. Tapi ingat, perasaan itu harus dibimbing dengan akal sehat kita. Dan harus sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan syariah. ketika Alkitab bersunnah dengan pemahaman salaf dan pemahaman kibarul ulama mengatakan, ambil itu. Walaupun bertentangan dengan perasaan kamu. Buang perasaan kamu. Cocokkan perasaan kamu dengan bimbingan sunnah. Kamu akan selamat insyaAllah dari semua fitnah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jam 1. Nafasnya sudah. Gitu ya. Banyak poin-poin yang lain. Sekian banyak poin-poin yang menunjukkan hikmah harus sunnah. Ketika pada kita menerima sama. Itu puluhan kaidah, puluhan prinsip yang semuanya menunjukkan ahlu sunnah itu selalu berdiri di atas al-haq, selalu mengedepankan al-haq. Perasaan, kalau berseberangan buang. Akal, berseberangan tinggalkan. Siapapun tinggalkan, dan dia akan selalu kokoh di atas bimbingan al-haq tadi, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kembali pada kibarul ulama ketika fitnah yang ada, dan menjaga lisan mereka ketika fitnah dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang telah dibawakan. Jangan heran ahlus sunnah adalah orang yang paling kokoh ketika fitnah dibandingkan dengan firqah-firqah yang lain. Ahlus sunnah memiliki hikmah yang begitu indah dalam fitnah. Bukan sebagai fitnah, bukan sebagai orang yang membuat kerusuhan, tapi senantiasa berada di atas sunnah ketika fitnah. Bagi baik-baik di prinsip barakallahu fikum, semoga kita semuanya termasuk golongan al-hukama, orang-orang yang hakim, yang bijak, yang arif, yang penuh hikmah ketika fitnah melanda, dan juga dalam semua perkara-perkara dan urusan-urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Paling lama setengah jam. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Tidak ada kan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada. Memang kalau prinsip-prinsip ahlu sunnah itu tidak perlu dipertanyakan, diamalkan. Iya, tidak perlu. Semuanya ayat, hadis, tangan para ulama, jelas gampang kok. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit, tinggal diamalkan. Jadi tidak ada kan tanyanya? Loh, ya apa sih? Tidak ada kan? Semuanya diam saja, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak ada pertanyaan itu karena paham atau karena gak paham? Saya khawatir karena gak paham jadi bingung mau bertanya apa ini. Gak paham-paham dari tadi ya. Insyaallah paham yang dimaukan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau gak ada pertanyaan ya. Dan dipahami dengan baik. Berarti usaha saya untuk menyampaikan sekuat tenaga gak sia-sia. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam muamalah kita, dalam dakwah kita, dan terutama ketika muncul fitnah di tengah-tengah kita atau tengah-tengah umat pada umumnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Subhanallahi.